SMS darimu. Lidah ini capek ngomong di telepon denganmu. Cari keriting buat chattingan denganmu. Mulutku berbusa ngeladenin omonganmu. Pulsa ku tiris hanya untuk kamu. Pulsa ku habis demi kamu. Pulsa ku lidah ini capek ngomong di telepon denganmu.